Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhlas kalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan pujian kita dan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang itu selayaknya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan-sanjungan yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita luruskan niat kita di dalam thalabul ilmi ini, agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nantinya kita harapkan mengantarkan taufik dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, karakter-karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pembahasan bab pertama, yaitu At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin yang sudah dibahas poin-poinnya apa mawon? Iya. Yang kemarin sudah dibahas, pertama makna definisi taubat. Nggih, itu ya. Yang kedua napa? Hukum. Atau syariat taubat. Iya. Terus? Hah? Oh, yang ketiga definisi. Oh, nggih, masya Allah. Yang pertama hubungan antara manusia dengan dosa. Yang kedua? Syariatkannya taubat. Yang ketiga, nah, definisi taubat. Ya, sekarang kita akan bahas tentang mutiara taubat. Artinya kalau orang itu sudah melakukan taubat dengan dipenuhi syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Ya, karena tobat ada sebuah konsekuensi. Jadi bukan cuma syarat-syarat dipenuhi, namun apa? Untuk menyempurnakan tobat itu agar benar-benar menjadi taubatan nasuha, maka seseorang harus memenuhi konsekuensi dari taubatnya. Apa konsekuensi taubat? Apa konsekuensi taubat. Di antara konsekuensi taubat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 4 ayat 145-146. Surat An-Nisa ya, ayat 145-146. Nah, itu di antara konsekuensi taubat. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ya. Anda terjemah? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Nah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah, kita lihat di situ. Di ayat ini Allah menjelaskan dua hal. Ya, dua ayat ini menjelaskan dua perkara. Yang pertama, pada ayat 145 itu Allah menjelaskan jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jenis maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apa jenis maksiatnya? Kemunafikan. Nah, jadi jenis dosa yang dilakukan apa? Kemunafikan. Ini jenis dosanya. Lalu bagaimana tobatnya? Konsekuensi tobat orang munafik di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau munafik ini dosanya yang sangat mengerikan. Allah katakan innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Ini menunjukkan tentang azab yang sangat-sangat mengerikan. Bukan cuma mengerikan, tapi sangat amat mengerikan. Ya, penempatan, penunjukan suatu tempat di dalam neraka yang ditunjukkan di bawah neraka yang paling bawah, ini nggak bisa kita bayangkan. Ini ancaman bagi dosa munafik. Ya. Jadi ayat 145 itu menunjukkan tentang suatu dosa dan suatu balasan dari suatu dosa tersebut. Dosanya berupa kemunafikan, balasannya sangat mengerikan. Fiddarkil asfali minan nar. Jadi orang munafik nanti ditempatkan di dalam keraknya api neraka. Menjadi keraknya api. Api neraka. Ditempatkan di dalam neraka paling bawah. Yang ini menunjukkan apa? Paling mengerikan. Paling dahsyat. Kecuali kalau dia bertobat dari kemunafikannya itu. Ya. Kecuali kalau dia bertobat dari kemunafikan. Maka ayat 146. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu cara taubatnya orang dari dosa munafik. Bagaimana cara taubatnya? Yang pertama apa? Wa aslahu. Setelah dia melakukan pertobatan, penyesalan dari penyakit kemunafikan ini, Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan setelah bertobat dari munafik, ya, setelah bertobat dari sifat-sifat kemunafikan, yang pertama apa? Wa aslahu. Apa wa aslahu? Dia harus memperbaiki diri. Ini konsekuensi taubatnya dari dosa munafik. Satu, harus berupaya untuk memperbaiki diri. Lah, untuk memperbaiki diri itu langkah pertama apa? Muhasabah. Napa muhasabah niku? Mengevaluasi diri. Sifat munafik iku ning ndi? Karena munafik itu banyak Pak sifatnya, ada sekitar 30-an. Sampeyan sing ro piro? Hah? Tanda munafik yang sudah kita ketahui berapa? Berapa? 4. Ono 30. Lah ono 30 sing ro papat sing gak ro piro? Lho ngenten iki lho sing gak dosa gak sadar ngenten iki. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya di ada Abdullah Ibnu Mulaikah mengatakan, adraktu 30 ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna, kulluhum yakhafuna an yudrikahul nifaq fi qulubihim. Saya telah bertemu kurang lebih 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dari sahabat-sahabat Nabi itu mereka takut apabila di dalam hatinya itu terdapat penyakit kemunafikan. Takut di dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan. Jadi sahabat-sahabat itu enggak ada yang merasa aman, Pak. Termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab ini? Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah merasa dirinya itu jatuh dalam menjadi munafik. Aku sudah menjadi munafik. Abu Bakar, Pak. Sementara kita sudah tahu bagaimana ketakwaannya Abu Bakar, kesolehannya Abu Bakar, kemuliaannya Abu Bakar, orang nomor 2 setelah baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu si rumongso pernah melakukan suatu kemunafikan. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Makanya kita harus waspada dengan sifat-sifat ini. Harus kita pelajari, kita gali, ya, kita terus kaji, ya. Kita cari informasi-informasi keilmuan tentang di antara sifat-sifat munafik. Sing paling masyhur kan 3 niku kan. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Padahal macamnya sak pirang-pirang, Pak. Sak pirang-pirang. Ibadah ditunda-tunda, ibadah malas itu bagian dari kemunafikan. Ya. Terus milih agama, nek enak dilakoni, gak enak ditinggalkan. Nah, itu termasuk bagian apa? Sifat-sifat munafik. Dadi nglakoni agama niku dipilih sing penak-penak. Ya. Mbok sing gak penak-penak ditinggalkan itu juga merupakan bagian apa? Kemunafikan. Makanya ini perlu kita pelajari. Ya. Nah, adapun tobatnya dari sifat munafik, yang pertama berusaha untuk memperbaiki diri. Lah, untuk memperbaiki diri kita harus muhasabah. Carane muhasabah apa? Cara muhasabah. Ya. Pertama berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Supaya Allah membuka mata hati kita dan pikiran kita ini. Supaya ngerti letak kekurangan kita sendiri. Ya, makanya doa-doa yang diajarkan Nabi kita baca betul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu terus kita baca dan kita jadikan sebuah doa itu sebagai evaluasi. Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri. Nah, yang kedua apa? Jalan untuk muhasabah. membaca tarikh. Tarikhnya para nabi, tarikhnya para sahabat. Kenapa? Dengan membaca tarikh niku panjenengan kali kula niku bisa studi banding. Menjadi studi banding. Membandingkan solehnya para sahabat, solehnya para tabiin. Niku dibaca. Ya. Sudah, jangan disibukkan dengan berita-berita hari ini. Sampai kali kula niku sibuk dengan itu loh masalahnya. Berita opo ae ro. Padahal duduk wartawan kan misalnya. Si iki punya statement ngerti, si iki punya statement ngerti, si iki punya statement. Kita sibuk dengan berita-berita ini dan berita-berita itu belum tentu benar. Tapi kita sibuk dengan berita itu. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dari kebutuhan kita kepada berita. Paham ini? Akhirnya diskusi, ketemu sama teman, ini jari si fulan. Jadi kita cerita itu mengambil dari mana? Dari berita yang kita konsumsi. Sementara kita baca kisah sahabat saja sebulan sekali belum tentu sempat. Ya, membaca para tabiin belum tentu sempat kita seminggu sekali. Coba kita renungkan ini, dirubah. Dirubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang manfaat itu. Ya, jadi itu nanti bisa menjadi studi banding muhasabah. Itu yang pertama langkah untuk bertobat dari kemunafikan. Yang kedua apa? Waqtasamu billah. Konsekuensi taubat daripada dosa kemunafikan adalah berpegang erat dengan kitabnya Allah Ta'ala. Berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Lah talinya Allah itu apa? Talinya Allah itu adalah Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan, "Inna hadzal Qur'an hablullahil matin." Al-Qur'an itu merupakan talinya Allah yang sangat kokoh. Maka konsekuensi tobat dari sifat munafik adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Lah, yang dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran itu apa? Satu, melazimi untuk membacanya. Sudah menjadi bacaan khusus bagi kita semua? Ayo, Al-Quran jadikan bacaan istimewa di rumah ini. Jadi panjenengan dengan saya harus punya moto, Pak. Punya moto apa? Tidak ada hari yang terlewatkan kecuali bersama dengan Al-Qur'an. Tulis ngoten niku. Tulis. Sehingga komitmen di dalam diri harus ada. Rumah-rumah kita dibacakan Al-Qur'an. Enggak usah banyak-banyak tapi yang rutin. Istiqomah itu yang namanya i'tisam bil Quran. Selalu membacanya, memakmurkan rumahnya dengan Al-Qur'an. Yang kedua apa i'tisam bil Quran itu? Selalu mengkajinya. Mengkajinya. Mentadaburinya. Ini bisa kita baca dengan dibaca sendiri melalui kitab-kitab tafsir. Sampun kagungan tafsir? Halo? Sudah beli? Nah, sudah. Sing sudah dibaca? Kadang-kadang duit tok gak tau dibuka. Apa bedane? Ya. Yang belum coba nabung, dicicil. Dadi agomiku dibandani, Pak. Masuk donyane soge, agomane melarat. Iki ya apa modele kula nek sampeyan iki? Jadi jangan kesibukan membaca kitab-kitab. Baca tafsir, ya, mengkaji atau mengikuti kajian-kajian tafsir. Ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Aitsar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari. Bisa mentuku sing paling standar tafsir Ibnu Katsir, ya, penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Ya, sampean nabung. Wong duwite jaman iki sakniki akeh cuma sampean iki nyamar. Nyamar wong gak duwe. Ya, nabung. Dibelikan. Ya. Sing gak duwe ya celanane didol siji. Ya. Ya intinya diperkayalah kita dengan ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Setelah kita mengkajinya, mentadaburi Al-Quran, yang ketiga apa? Mengamalkan kandungan-kandungan dalam kehidupan. Mengamalkan kandungan-kandungan di dalam kehidupan. Diamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam kehidupan ini. Ini i'tisam bil-Quran. Langkah yang ketiga bertobat dari sifat munafik adalah wa akhlasu dinahum lillah. Coba lihat tiga langkah ini, Pak. Coba lihat tiga langkah ini. Tobatnya dari dosa munafik yang pertama, Pak, tadi. Apa? Memperbaiki diri. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang ketiga, mengikhlaskan setiap amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada definisi tiga ini, Pak? Tobatnya orang munafik. Kenapa? Karena dosa orang munafik itu salah satu dosanya apa? Sibuk berpenampilan diri. Jadi orang-orang munafik itu lebih sibuk menghiasi badannya, lebih sibuk penampilannya daripada jiwanya. Itu satu. Makanya di jelaskan oleh Al-Quran, tobatnya orang dari dosa munafik adalah memperbaiki diri. Kenapa? Karena sifat orang munafik itu salah satunya apa? Sibuk untuk penampilan. Dan itu dijelaskan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Sibuk dengan penampilan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamum. Kalau kamu melihat penampilan mereka, kalau melihat apa gaya mereka, lihat fisik mereka, maka fisik-fisik mereka itu sangat menakjubkan. Jadi orang munafik itu sibuk dengan penampilan. Ini bukan berarti kemudian jenengan gak usah berpakaian yang rapi, bukan begitu maksudnya. Akhirnya sampean almorat marit gitu ya, jangan. Ya tetap diramut, cuma bukan di situ fokusnya. Ya seperti ibu-ibu, awas hari ini saya temukan beberapa kasus. Ibu menikuni kok jor-joran alus-alusan kulit, Pak. Ada komunitas ibu-ibu bercadar itu. Di Sarjo rame ini, saya banyak laporan ini. Jadi nek tuku wedak iku sing larang-larang. Sing lanang sing mulet. Ngono lho. Wis gak usah tuku wedak lan bengkuang iku paruten. Ya, temun itu dicacah, dilaburno nang rai wis alus. Utawa apa jenenge jagung. Niki saya dapat laporan, ibu-ibu bercadar rame gara-gara napa? Sibuk alus-alusan kulit. Untuk apa alus kulitnya kemudian hati ini kasar-kasar? Ya. Bukan berarti dilarang pupuran. Bu arek kula mbek sampean gak gelem pupuran blas ini nggih mboten. Ya, intinya di sana itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Tobatnya dari dosa munafik tadi yang kedua napa? Berpegang teguh kepada. Kenapa ada istilah seperti ini? Karena sifat munafik itu ingin memisahkan antara Al-Qur'an dengan sunnah. Atau mengimani sebagian dan mengingkari, itu sifat orang munafik. Makanya tobatnya dari munafik adalah mengimani Al-Quran secara keseluruhan. Waqtasamu bih. Waqtasamu billah. Beriktisam dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena dosanya orang munafik salah satunya adalah mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Kemudian tobat yang ketiga apa? Mengikhlaskan. Kenapa ada secara spesifik disebutkan Al-Quran? Karena sifat orang munafik kalau beramal selalu karena manusia. Sedekahnya karena manusia. Taklimnya karena manusia. Berbuat baiknya karena faktor riya untuk mencari pamrih dari manusia. Pun ini konsekuensi taubat dari dosa kemunafikan. Yang kedua, konsekuensi taubat. Surat 2 ayat 159-160. Surat 2 159-160. Ini dosanya orang alim yang tidak menyampaikan ayat-ayat secara utuh. Masya Allah. Dosanya orang berilmu namun menyembunyikan ilmunya. Gimana tobatnya? Kita lihat. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanna. Min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Wa anat tawwabur rahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk telah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, yaitu karangan alim ulama. Ya, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Allah menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab ini. Ya. Nah, mereka itulah. Siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang yang diberi ilmu yang menyembunyikan ilmu ini. Sing dimaksud menyembunyikan ilmu niku mboten jelasaken hukum-hukum yang ada di dalam kitab ini. Ono larangan gak disampekno. Ono perintah gak disampekno. Ono ancaman mboten dijelasaken. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Saged dipahami? Dulu ulama dari kalangan Yahudi, dulu dari ulama kalangan Nasrani, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat maupun ada dalam kitab Injil. Itu disembunyikan, Mbak. Sebab ini nanti kalau dijelaskan kepada umat, diterangkan apa adanya kepada manusia, nanti manusia bisa berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi Muhammad meninggalkan dirinya. Paham ini? Lah, ujungnya apa ujungnya? Ujungnya nanti kalau jamaahnya jebol. Napa jebol nih? Habis meninggalkan dirinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, konsekuensinya apa? Dia kehilangan ma'isah. Ujungnya tengriku, Pak. Makanya mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Diputarbalikkan sifat-sifat itu. Diputarbalikkan. Ini dulu, Pak. Dari kalangan ulama Yahudi dan ulama Nasrani. Nah, begitu juga umat Islam dari kalangan ulama kaum muslimin. Kalau ada hukum tidak dijelaskan kepada umat, ada larangan tidak dijelaskan kepada umat, ini Allah murka kepada mereka ini. Apa kemurkaan Allah? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan siapa saja yang bisa melaknat. Malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang ada di alam ini, semuanya melaknat. Sebagaimana orang-orang yang punya ilmu, yang menyampaikan ilmu, malaikat-malaikat bersolawat kepada mereka, beristighfar untuk mereka. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di darat maupun yang ada di laut, semua bersolawat kepada ulama yang mengajarkan ilmu. Tapi begitu ilmu disembunyikan, malaikat-malaikatnya, binatang-binatang seluruhnya melaknat kepada orang yang menyembunyikan ilmu ini. Wal'iyadubillah. Nah, oleh karena itu supaya orang yang berilmu tidak dilaknat oleh Allah, tidak dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat, apa kata Allah? Illalladzina tabu. Kecuali orang-orang yang mau bertobat. Bagaimana cara bertobatnya, konsekuensinya? Satu, wa aslahu. Memperbaiki. Loh, kan memperbaiki diri lagi. Sibuk memperbaiki diri. Kenapa kok ada ulama dikatakan memperbaiki diri? Karena ada amalan yang gak diamalkan. Duwe ilmu, ngerti sebuah amalan, tapi tidak diamalkan. Makanya wong awam mboten kenal, Pak. Islam menjadi asing niku wonten kali sebabe. Kula ulangi. Islam menjadi asing di mata umat Islam sebabe wonten kali. Setunggal, karena banyaknya umat Islam yang tidak mau belajar dan yang punya ilmu tidak menyampaikan. Itu sebabnya Islam menjadi asing. Kenapa sebabnya? Kenapa Islam menjadi asing? Banyaknya umat Islam yang enggak mau belajar dan orang-orang alim tidak menyampaikan ilmu. Niki nomor setunggal. Nomor kali, senggarai agomo Islam niku asing, ajaran itu asing. Artinya asing, umat Islam niku heran, kok ono amalan koyok ini? Apa sebabnya? Orang-orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, contoh ini. Contoh merawat jenggot. Orang yang hari ini membenci jenggot, belum tentu gak ngerti dalilnya jenggot. Bisa jadi dia mengerti betul tentang dalil itu. Cuma karena tidak mau mengamalkannya. Timbul pertanyaan, ngono ku yo ono makhluk koyo ngono. Ngerti, jangan kira gak ngerti, Pak. Jenengan masih ingat orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad? Apa karena enggak tahu? Bukan. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat kenal. Tapi kenapa tadi diamalkan? Begitu juga hari ini. Orang yang hari ini membenci tentang amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi, yang kita amalkan, belum tentu mereka tidak tahu. Jadi ini sebabnya, Pak. Nomor setunggal, gara-gara wong banyak, wong Islam singgak kelimkat belajar, dan yang punya ilmu tidak mengajarkan. Faktor yang kedua, kenapa agama Islam menjadi asing? Sing duwe ilmu mboten purun ngamalne ilmu. Makanya asing akhirnya. Begitu kita kaji hari ini, kita amalkan, koyok jadi makhluk aneh. Ya. Sampai kapan hari saya ngaji di pengajian di pertokoan itu, ada ibu datang. Saya tanya, Bu, jenengan ngerti, nek ngombe panas, mangan panas, gak oleh disebul, iku mulai tahun piro. Ibu yang ada di samping sebelah kan mengatakan, saya baru kali ini tahu. Kenapa? Karena baru kali ini saya ngaji. Dan selama ngaji dia tidak pernah mendengarkan larangan-larangan itu, Pak. Makanya perlu kita tahu tentang adab-adab harian itu. Makan sebelum makan, ketika makan, setelah makan. Tidur sebelum tidur, ketika tidur, setelah tidur. Apa adab-adabnya? Bertamu ketika baru datang ke rumah yang kita tamui. Cara mengetuk pintu. Cara mengucapkan salam. Engko nek gak jawaban salam opo sing gak oleh. Iku banyak yang kita langgar. Karena ketidaktahuan. Biasanya kula mbek sampean mari ngetuk pintu, mari ngucapnya salam, gano jawaban. Biasanya lah ngopo? Al ngincengmu. Nggih mboten? Nggih mboten? Gak enak, Pak, nek mboten nginceng niku mboten enak. Penasaran soalnya. Tak ketuk balik-balik, tak ucapno salam kok gak ono jawaban. Ayo terusane lah ngopo? Nginceng. Padahal nginceng hukumnya napa? Haram. Lho ngene iki disampek no. Tutututut haram. Masuk nginceng tok ae haram. Yakin dadi masalah nih. Iki durung dudune dalil sing dikon nyulek niku. Ditutune dalil culak mripate tambah serem nih. Lho betul apa ndak? Akhirnya pas niki. Ekstrim to sampean? Lho ngono. Masuk nginceng ae dikongkon. Kok cik kejeme yang nyuruh siapa? Kenapa kok sampai ada perintah begitu? Kan sebab ini su'ul adab, Pak. Walaupun ke rumah teman sendiri, walaupun akrab, gak boleh nginceng niku. Tapi tetap kadang-kadang, gue ngerti dalina niku, ambek dengkek ngono, sakjane gak oleh ini gini. Ini gue yang ngerti. Loh bener napa mboten saya ngomong ini? Ya ngono. Pas nginceng ini ya eleng dalil sakjane ya. Tapi gak nginceng niku rasanya gak enak. Gak afdol. Ayo tak takoni sing gak ngerti dalil. Apa gak ngerti dalil? Ngerti pisan. Yang ngerti diculak niku yang ngerti saja nih pisan. Cuma karena sudah kebiasaan berpuluh-puluh tahun wis ngono kuwi, gak nglakoni ngono niku mboten penak. Lho ini contohnya gitu loh. Makanya tobatnya orang yang berilmu, yang pertama adalah memperbaiki. Apa memperbaiki? Amalkan ilmu yang sudah tahu itu. Umat niki ben ngerti. Makanya ulama itu digambarkan seperti bintang. Bintang itu menjadi penghias langit. Ulama menjadi penghias umat. Artinya apa? Umat niku cek duwe teladan. Saat niki singkula teladan ini sopo-sopo kalangan manusia ini. Iwu, Pak. Kepingin belajar sabar nang sopo. Ayo. Belajar zuhud nang sopo. Belajar kona'ah nang sopo. Dulu kalau kita zaman Imam Ahmad. Belajar zuhud Imam Ahmad orangnya. Belajar sederhananya Imam Ahmad orangnya. Belajar akhlak Imam Asy'abi orangnya. Nah saat ini belajar akhlak nang sopo. Lawang sharing man, Ustaz gimana kalau kita di tempat kita begini? Lawan ngono saya iki ajaran ini. Lawan. Jadi kula mbek sampean niku terus terang saya berani mengatakan gak duwe wong tua saat niki niku. Bangsa ini tidak punya orang tua. Orang tua yang baik maksudnya, orang tua yang bijak. Kita kehilangan sosok guru yang baik. Kita tidak punya keteladanan. Hilang keteladanan. Saya ketiba nah ini taubatnya orang berilmu niku memperbaiki diri. Amalkan ilmu yang sudah diketahui itu. Yang kedua. Apa taubatnya orang berilmu? Dua. Wabayyanu. Dan menerangkan ilmu yang sudah dia sembunyikan itu. Terangkan sama dia. Jelaskan kepada umat. Selama ini ada ilmu yang belum saya sampaikan kepada kamu. Saya bertobat dari ini. Akan aku sampaikan itu kebenaran. Ngono wae. Nah dakwah niku Pak tidak mesti harus diterima oleh masyarakat, tidak harus diterima. Lah nabi-nabi sak menukae niku ya kesing dibenci kabeh niku. Tapi ya jangan dijadikan dalil. Orang nek gak dibenci berarti salah, ngono ya ngono yo. Kamu kok disenengi mbek masyarakat, berarti dakwahmu salah, yo gak ngono yo. Kudu dibenci yo ora gitu loh. Tapi kalau nanti ada kebencian yang ditimpakan kepada kita, enggak usah kaget. Kenapa? Itu sudah segojangannya dakwah. Sudah menjadi apa? Segojangannya dakwah. Sudah enggak bisa dipisahkan dengan dakwah. Pun ini tobatnya orang-orang yang berilmu, yang menyembunyikan ilmunya. Yang ketiga, surat 40 ayat 7. Surat 40 ayat 7. Surat nomor jenenge? Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kita lihat di sana. Alladzina yahmiluna al-'arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Cukup. Ya. Taubat bukan sekedar berhenti dari keburukan. Salah satu konsekuensi taubat adalah apa? Wattaba'u sabilak. Mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jalan hidup yang kita tempuh itu enggak benar. Barangkali gaya hidup yang kita jalani itu keliru. Maka tobatnya adalah mengikuti petunjuk Allah. Bagaimana cara hidup seorang muslim. Makanya jenengan dengan saya. Kalau kepingin secara spesifik nanti. Jenengan mengkaji kitab Minhajul Muslim. Ada kitab itu? Apa makna minhajul muslim? Jalan hidupnya orang-orang muslim. Pun sampean tuku mana kitabe? Padahal sing situk durung tuku. Ngoten. Boto, Pak. Lah wong akhirat niki penting kok malah kula mbek sampean gak dibandani blas niku piye. Nggih terus terang, kula mbek sampean bisa dikatakan kurang serius. Beragama niki kurang serius. Ayo di benahi satu persatu, ya. Pun ini diantara tobat. Kemudian terakhir surat 25 ayat 70. Surat 25 ayat 70. Nah, sebelum kita pindah ke sini dulu, ini mumpung ingat, salah satu faedah ayat 7 dari surat 40 tadi, saya ulangi, salah satu faedah yang sangat besar surat 40 ayat 7 adalah apa? Orang-orang yang beriman mendapat istighfarnya malaikat-malaikat pemikul arsy. Masya Allah. Dan ayat ini mohon disampaikan terutama di saat panjenengan, bapak-bapak, diminta untuk memandu perawatan jenazah. Disampaikan pada saat setelah pemakaman. Disampaikan ayat ini. Salah satu keistimewaannya orang beriman adalah, orang beriman itu sing jalukno sepuro bukan cuma manusia. Yang memintakan ampun bukan sekedar manusia. Tapi apa? Malaikat-malaikat pemikul arsy. yang 8 jenis malaikatnya itu. Itu semuanya beristighfar kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ber... Nah, nanti waktu pemakaman itu sampaikan, saudara kita ini secara zahir yang kita tahu selama ini, dia adalah orang-orang yang mudah-mudahan kematiannya di atas keimanan. Maka ketika di keimanan menjadi bekalnya, maka ketahuilah yang memintakan ampun bukan cuma kita, tapi malaikat-malaikat pemikul ars itu memintakan ampun orang-orang yang beriman ini. Sehingga kalimat ini memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, cek mboten salah paham. Wong mate kok digelundung notok ngono lho. Kan ada isu seperti itu. Ada itu. Wong mati kok digelundung notok kaya kewan. Waran, mboten kula glundungno, kula junjung. Sampai. Sampaikan karena ini isu enggak enak Pak kalau didengar. Diglundung notok gak diapa-apa no, mosok koyok kewan koyok pitik mar ditependem mari sampaikan. Sampaikan. Bahwa orang mati itu kalau membawa keimanan dan kesolehan, satu, apa keistimewaannya? 24 jam banjir doa. 24 jam dijamin 24 jam. Banjir doa. Makanya jenengan kalau kula mbek sampean mati, enggak usah takut enggak ada doa. Enggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kalau kita mati dalam keadaan soleh, 24 jam doa dari orang soleh untuk orang soleh itu selalu mengalir. Seperti saat ini. Di sini kita enggak ada, di tempat lain ada orang salat enggak saat ini? Saat ini. Ada orang salat enggak? Ada di Masjidil Haram, di Masjid atau tempat-tempat yang lain yang saat ini sedang waktunya sholat. Ketika sholat di dalam tahiyat itu terucap assalamu alayna, masya Allah. Sampaikan ini pesan. Inilah keistimewaan orang-orang yang mati dengan membawa kesolehan. 24 jam. Kira-kira berapa orang yang berdoa kalimat ini, Pak? Masya Allah, nek sampean mati dalam keadaan soleh, doanya orang yang soleh itu mengalir kepada kita. Kasih gambaran begitu, ngoten lho. Kasih penjelasan. Ini hanya orang yang soleh yang mendoakan, dan doa itu khusus untuk orang yang soleh. Coba, apa ada orang meneng-meneng maca tahiyat? Sampean meneng, at-tahiyat itu nganggur. Kan gak mungkin kita lakukan. Pasti dibaca di waktu... Dan pasti yang melakukan insya Allah orang-orang yang soleh. Sedang melakukan amal soleh. Dan doa itu khusus untuk orang-orang yang masya Allah istimewa. Jelaskan supaya gak salah. Supaya orang senang dengar. Oh ternyata ini gitu loh. Jadi gak seperti Al-Kuci yang tadi itu. Lang mati gak enak. Koyok kucing mati digelondong. Kan gak enak bahasa ini. Makanya beri penjel. Tidak. Jadi insya Allah kalau orang, tapi gak usah dijelaskan, kita gak memakamkan seperti kucing, gak usah, menunggu itu karang. Gitu nih. Gak usah dijelaskan. Jelaskan poin-poin penting, inilah keistimewanya orang beriman. Ditambah lagi mendapatkan doanya para malaikat. Luar biasa, luar biasa. Hanya orang-orang beriman dan soleh. Sudah ya? Baik, kita lanjut surat 25 ayat berapa tadi? 70. Ya. Konsekuensi taubat. Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Insyaallah. Nih. Kecuali orang yang bertobat, kemudian apa? Beriman dengan benar. Ini taubat dari segala bentuk dosa dan kesyirikan. diperbaiki imannya, diperbaiki ketauhidannya. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Ya, disibukkan diri dengan amal-amal yang soleh. Boten mari tobat nganggur. Ya, makanya teman-teman ibu-ibu yang menyatakan saya sekarang sudah hijrah. Mari hijrah kok ngelutu saya sampe mikir. Perbaiki diri, perbanyak ilmu. Kenapa? Kita harus memperbaiki diri. Konsekuensi tobat itu harus memperkaya diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan beribadah, memperbaiki amal-amal soleh, memperbaiki keimanan. Itu konsekuensi taubat. Nah, Bapak Ibu, kalau tobat ini sudah kita jalani, syarat-syaratnya sudah kita penuhi, konsekuensinya kita sudah jalankan, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada kita? Ya, penghargaan macam apa yang akan Allah berikan kepada kita ini? Yang pertama, orang yang bertobat dengan tobat yang benar adalah mereka mendapatkan kecintaan dari Allah. Mereka menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, fa innama sya'nu an tuhab." Masalahnya adalah, ya, masalahnya itu bukan perkaranya engkau mencintai Allah. Masalahnya bukan di situ. Akan tetapi, fa innama sya'nu an tuhab. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah engkau dicintai oleh Allah. Perhatikan, kalau kita mencintai Allah itu sudah kewajaran. Tapi persoalannya adalah, kalau kita menyatakan kita cinta kepada Allah, pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Nah, kecintaan Allah kepada makhluknya itu merupakan karunia yang luar biasa. Itu karunia yang sangat luar biasa. Ya, sama dengan ngerti lho Pak, saya kenal Sesudes. Nah, tapi masalahnya, apa Sesudes kenal jenengan? Paham? Ini sering kita pakai guyonan. Alhamdulillah, saya walaupun kenal imam-imam Masjidil Haram, saya enggak sombong. Saya banyak kenal imam-imam Masjidil Haram. Cuma beliau yang enggak kenal saya. Nah, jadi, kenapa bahan pembicaraan? Masya Allah. Makanya kalau ada perkataan kami menakjubkan, kok didulu asbabun nuzul. Sama dengan waktu dulu umroh. Saya pertama kali, Pak. Pernah terpikir, Nek, jenengan bahwa saya akan menjadi imam Masjid Nabawi. Tidak pernah terpikir. Tapi terjadi dan saya alami. Hari pertama saya umroh, saya ditunjuk menjadi imam. Di Masjid Nabawi. Hak wallahi. Cuma masalahnya gak ngimami wong akeh. Kenapa? Keturun. Ku masalahnya. Saya ketiduran, sholatnya terlambat. Jadi wong wis buyar kabeh, saya baru datang Masjid Nabawi. Sama teman saya, Ustaz, saya menjadi imam. Ngono. Saya bohong apa enggak? Enggak. Tolong diviralkan ya. Luar biasa, Ustaz Abdul Rauf pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Makmume piro? Siji. Hak saya enggak bohong, demi Allah saya menjadi imam karena yang nunjuk teman saya. Ustaz, saya menjadi imam, Ustaz. Masya Allah, kaget saya. Mari sholat, lo dibisik, Ustaz, ini kena gaya cerita. Saya enggak terpikir, yang punya ide teman saya malah. Sama ini murungi, ngulangi kurang ajar. Lo ini benar, Ustaz, kena digaiku, yang pesip ngunaku. Terus tak ceritakan ke teman-teman. Pertama, mboten, kok waget orang? Masya Allah, ngunuh. Gak ngerti asbabun nuzule. Begitu tak ceritanya asal usule, ya apa sih akhirnya, iyalah ngunuh. Enggak lagi kaku, tak gergetan ngelihat saya orang. Ya, sama ketika saya haji, belum pulang sudah dapat undangan kajian muslimah di Sydney. Mana? Puri Surya. Di situ. Tak ceritakan saya dapat undangan di Sydney, kemudian di Boston. Ini wilayah-wilayah Amerika semua. Ada muslimahnya, Ustaz. Banyak, tak ceritakan gitu. Ngomong gak ngerti nih Puri Surya Jaya. Nah, Ustaz naik apa? Sepeda motor. Lo lewat mana? Gedangan saja. Ah, diprank sampean. Ya itu persoalannya. Makanya kan kita hari ini ibu cinta kepada Allah, cinta, bapak cinta kepada Allah, cinta. Persoalannya, apa kalau mencintai kita? Gitu loh. Lah agar kita mendapat cinta dari Allah, salah satunya apa? Taubat. Dengan taubat yang benar. Itu cara untuk mendapatkan apa? Cintanya. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan yang demikian itu. Di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 222. Nah, ini nomor cantik ini. Gampang ditenani, Mas. Surat 2 ayat berapa? 222. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Pun ini keutamaan dan mutiara pertama dari orang yang bertobat. Yang kedua, orang yang bertobat akan mendapatkan luasnya rahmat dari Allah Ta'ala. Mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Apa bentuk rahmat itu? Terampuninya dosa. Terampuninya dosa. Dan keburukan-keburukan yang dilakukannya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Subhanallah. Makanya ada ayat yang dijejer oleh Allah. Innallaha ghafurur. Gandengan ini. Apa pengertiannya ghafur? Apa pengertiannya ar-rahim? Pengertian ghafur, sifat ghafurnya Allah. Mengampuni semua dosa-dosa. Berapapun dosa yang kita lakukan. Sebanyak apapun kejahatan yang kita lakukan. Sedasar apapun kebusukan-kebusukan yang pernah kita amalkan. Ketika kita datang dengan lurus hati kita. Ketika kita datang untuk menjadi orang bertobat dan ingin diampuni Allah. Innallaha ghafur. Diampuni semua dosa-dosa itu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi mengatakan. Barang siapa di antara umatku yang hambaku datang kepadaku. Dengan membawa dosa sepenuh gunung di bumi ini. Aku akan menyambutnya dengan sepenuh itu pula ampunan yang aku siapkan. Ampunan yang disediakan Allah sebanyak dosa yang kita bawa. Itu ghafurnya Allah. Itu sifat ghafurnya Allah. Seberapapun dosa kita, seburuk apapun kejahatan kita, ketika kita datang dengan membawa ketobatan, penyesalan diri, Allah siapkan ampunan sebanyak dosa yang kita lakukan. Ini bentuk rahmat Allah. Yang kedua, rahim. Allah Maha Penyayang. Setelah menyebutkan Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa, bukan cuma dosamu saja yang dimaafkan. Bukan cuma kesalahanmu saja yang diampuni. Namun, setelah terampuninya dosa, termaafkannya kesalahan, dihapuskan kejahatan-kejahatan, Allah berikan kepadamu pahala. Coba, ini rahmatnya Allah Ta'ala. Ini rahmat. Yang lebih menakjubkan apa? Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bayangkan, ada enggak sederman derwamanya manusia yang seperti ini? Ada enggak, Pak? Sak dermawan-dermawani menungso, ada yang seperti ini. Dimaafkannya saja sudah untung. Coba kalau ibu satu misal ada seorang ibu-ibu berselingkuh. Lalu dia datang, wahai suamiku, apakah aku masih bisa memperbaiki diri? Apa kau memaafkan? Tak maafkan. Kesini kamu, datang minta maaf kepadaku, kemaafkan. Aku maafkan perselingkuhanmu, aku belikan kalung yang besar. Kena. Ada yang begitu? Hah? Enggak ada manusia begitu. Inilah sifat Allah yang digandengkan di dalam Asmaul Husna, Ghafur Ar-Rahim. Digandengkan Ghafur Ar-Rahim itu sangat luar biasa sifat ini, Bang. Itu nanti kalau kita baca hadis-hadis tentang taubat itu, Masya Allah. Ngeri kita, luar biasa. Bergidik kita membacanya itu. Ya. Betapa longgarnya Allah, betapa dermawannya Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan di dalam surat 39. Mari kita lihat surat 39. Ayat 53. Surat 39. Ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Insyaallah. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Sedang kamu tidak ini luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil hambanya yang berdosa. Allah memanggil hambanya yang bermulan maksiat. Allah menyatakan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang bermuluman dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya Pak, nasihat yang paling bagus untuk para pelaku maksiat itu bukan bentuk perintah yang kita sampaikan, tapi pertanyaan. Jadi kalau kita ingin merubah teman kita yang sudah kecanduan maksiat, pertanyaannya bukan, kok ini kita tobat toh. Jangan begitu bahasanya. Apa katakan? Mas, ada enggak gambaran sampai ini satu saat kepingin berhenti kayak begini atau mengurangi paling tidak? Itu kalimat yang sangat segar dilihat para pelaku maksiat. Coba jenengan kalimat ini dikatakan. Pecandu apapun ketika kita tanyakan, pasti akan ada jawaban, ada respon. Jelas ini? Makanya kalau kita menangani orang-orang yang sudah kecanduan dalam maksiat, kalimat ini yang kita pakai. Sampean sudah berapa lama jenengan mengkonsumsi seperti ini? Sudah lama, Mas. Mulai usia sekian saya sudah mabuk. Masya Allah. Apa setiap ada problem? Ya. Setiap saya sumpek, setiap saya sedih, saya selalu mabuk. Pernah dicoba cara lain? Nah ini diskusi Pak namanya. Itu cara yang paling efektif. Setelah itu baru kita masukkan sebuah pertanyaan. Kira-kira ada enggak gambaran sampean untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang lebih baik daripada ini? Mungkin satu saat tidak dengan minum-minum. Mungkin satu saat tidak pergi ke tempat-tempat maksiat. Mungkin satu saat ada enggak gambaran ini? Ketika pertanyaan ini disampaikan, maka jawaban pasti disiapkan. Nah, itu berarti ada peluang. Itu tahapan dakwah kepada mereka. Jelas ini, Pak? Begitu pula teman-teman kita yang enggak sholat sama sekali. Coba tawarkan. Sampean enggak kepingin kira-kira kapan ada sholat, dimulai sholat. Gitu. Walaupun enggak lima waktu dulu. Lah kita itu kadang-kadang, Pak, kurang pinter ngepeatini wong. Ngerti maksudnya? Ono wis kait sholat, sampean muni lambene. Dungareni kon sholat. Akhirnya mengkeret. Betul? Itu kadang-kadang kita itu salah satu tipe yang tidak baik bagi kita. Kurang bisa menghargai setiap perubahan orang lain. Itu kelemahan kita. Saya paham ini? Itu salah satu kelemahan kita. Mestinya seorang pendidik, seorang pengajar itu memiliki karakter seorang dokter ketika mengobati pasien. Bagaimana sikap dokter ketika melihat ada perubahan walaupun sedikit yang dilakukan dokter kepada pasien? Apa yang dia lakukan? Coba ada pasien niku ngletak, Pak, ngletak niku. Longgo mboten kuat, muter ndase. Kepala pun pening, dasi pusing. Kalau dipakai mau mabuk, mau jatuh gitu. Terus diobati, dikasih dokter obat. Tidak mau makan, tubuhnya lemah, kepalanya pusing, tidak bisa dipakai untuk bangun. Begitu dikasih minum, ya pagi, siang dokter datang. Yang ditanyakan apa kira-kira? Hah? Apa, Pak? Gimana, Bu? Sudah ada perkembangan? Kepalanya masih pusing. Yang ditanyakan, wis doyan mangan turun? Tidak. Yang ditanyakan apa? Perubahan. Sudah dok, sing cenut-cenut hilang. Alhamdulillah. Berarti sudah ada apa? Kalimat motivasi itu penting di dalam pendidikan. Tolong diperhatikan. Ada teman-teman kita, ada istrinya mau ikut ngaji. Sebelumnya enggak pernah terpikir ngaji. Tiba-tiba ingin ngaji. Mas, aku melu ngaji. Nah, cuma dandanan ini ki, Pak. Gaul, ngeten lho. Pakai jilbab gaul, celana jin. Bukan celana jin lo ya. Coba. Sementara yang kita impikan, wanita yang kita gambarkan apa? Pakai pakaian syar'i. Pak, ngeten niki wis ojo ngenteni syar'i gak syar'i dhisik. Anda gak sudah sulit-sulit. Dia sudah minta untuk ngaji. Gendongan nek perlu. Lungun-lungun. Artinya apa? Hargai kebaikan. Ini yang kadang-kadang kita kurang pinter menghargai kebaikan orang. Makanya anak-anak kita kadang-kadang benturan terus dengan kita. Kenapa? Karena kita kurang pinter menghargai potensi anak. Maunya kita itu nih. Maunya kita sebagai orang tua nih. Begitu melihat mata pelajaran. Bahasa Inggris di atas 8. Bahasa Indonesia di atas 8. Bahasa Arab di atas 8. Begitu ada nilai. Kenapa kok jelek gitu jenengan? Ini yang seringkali anak kemudian motivasi belajarnya enggak ada. Karena orang tua kurang pinter menghargai. Padahal orang tua ini dewe ya bujuni elek-elek di sini. Saya gede paham ini. Kita kurang pintar menghargai kebaikan orang lain. Kurang pintar menghargai. Makanya kita lihat ayat ini. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusum la taqnatum min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara keutamaan yang diberikan Allah, mutiara taubat. Diampuninya dosa, dihapus semua kesalahan, ditutupi aib-aib kita, dan kita diberikan kebaikan-kebaikan yang luas oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, salah satu di antara keistimewaan penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat adalah Allah akan memberikan kemudahan atau jalan keluar dari kesulitan dan persoalan-persoalan hidupnya. Nah, ini berarti nasihat bagi kita, barangkali punya masalah gak cair-cair, punya problem gak terangkat-terangkat, ono masalah tumpang tindih gak selesai-selesai, coba solusi ini diambil. Apa itu? Katratul istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar." Man lazimal istighfar, siapa saja atau barang siapa yang melazimi istighfar. Napa melazimi ini, Pak? Sering-sering membaca istighfar. Ya, berangkat ke pekerjaan, di dalam perjalanan, istighfar dalam perjalanan itu. Ketika bekerja diikuti dengan apa? Banyak istighfar. Itu namanya man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, Allah siapkan tiga keutamaan. Allah sediakan tiga penghargaan. Apa tiga penghargaan tersebut? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah menjadikan untuknya setiap kesedihan itu berubah ke lapangan. Dirubah kesedihannya menjadi sebuah kelapangan. Ya. Kesedihannya dirubah oleh Allah menjadi sebuah kelapangan, menjadi sebuah kebahagiaan. Yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhaikin makhrajan. Dan setiap kesempitannya, setiap kesulitan-kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Termasuk masalah-masalah keluarga. Ibu punya suami kok angel kandhane. Sudah ibu enggak usah cerita-cerita nang wong-wong, enggak usah. Ya, apa? Berbisiklah kepada Allah. Apa itu? Perbanyak istighfar. Dengan niat, satu, taqarrub kepada Allah. Dua, ingin mendapat pahala istighfar yang banyak. Yang ketiga, ingin dengan istighfar itu suaminya dilembutkan hatinya oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada suami punya istri, kok cerdas cermat? Cerdas sekali su istrinya. Suami mau ngingatkan, dek, gini loh, enggak usah dijelaskan, aku sudah paham. Ini bojone sampean punya ilmu laduni, Mas. Ono wong edok ngoten niku ono, Pak. Wong lanang kaib muni, Dik. Karepku iku gak ngono, gak usah, aku wis paham. Loh ngono, masyaallah. Jadi ngerti karepe atine wong lanang itu luar biasa wong edok ini. Menimben ono cerdas cermat daftarno. Juara satu bojo sampean. Coba juri baru bilang persoalan pertama saya langsung ngerti. Kak nomor satu gimana? soal durung dibaca, no wis ngerti jawab? Jawabane iku wis totok kebatinan bojone sampean iki. Kalau jenengan punya istri model begini, enggak usah terlalu banyak diceritakan pada orang lain. Bangunlah di waktu malam. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sudah itu aja. Di setiap pekerjaan banyak istighfar kepada Allah. Dengan niat, aku perbanyak istighfarku, mungkin bandelnya istriku bagian dari dosa-dosaku. Kerasnya hati suamiku itu karena kesalahan-kesalahanku. Jadi Allah memberi balasan sedikit dari kesalahanku dengan buruknya sifat orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya solusinya apa? Perbanyak. Sudah dikuatkan istighfarnya. Saya pun belajar begitu. Kalau anak-anak saya tak bengkel. Ayle, nang sholat waktunya. Enggak disek, oh jenisnya anak ya Pak. Jawaban anak itu kan paling itu yang paling masyhur ya. Le, mandi, disek. Itu jawaban paling masyhur di antara anak-anak ini. Sudah kita tunggu bermenit-menit enggak datang-datang. Mas, waktunya sholat. Iya, sudah tahu. Lu ngono jawabannya. Tapi enggak budal. Evaluasi. Bisa jadi bukan anak kita yang bandel. Bisa jadi kita sudah enggak ada wibawanya di hadapan anak-anak. Lalu apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Saya begitu, Pak. Astagfirullah. Mungkin banyak salah. Sehingga omongan saya ini enggak berbobot di hadapan anak-anak sudah. Enggak berkualitas omongan saya. Saya nangis pada Allah. Mungkin banyak kesalahan yang saya lakukan sehingga anak-anak saya suka bantah kepada saya. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jenengan ngoten nih ada orang berbuat buruk pada kita? Hah? Suami kok istrinya tok mblet? Bu, sampean gak tahajud ta. Pahlaku wis kakean ya. Sudah Pak, gak usah banyak bicara, gak usah banyak macam-macam. Sudah perbanyak perbaikan diri. Dan minta kepada ya Allah, lembutkan hati istri saya. Sudah, yang paling bagus. Dan kita lebih mempercantik diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa diantaranya? Uang SPP ditingkatkan. Nah, itu lembut suai istri-istri nanti, Masya Allah. Yang biasa jenengan jatah 700 ditingkatkan 725. Ah, itu grade-nya naik nanti Pak. Doa niku sok meningkat gara-gara ditingkatkan SPP-nya itu. Nggih. Suami istri kalau dikasih duit yang jaluk 50 dikasih 150 niku doa kemanten baru keluar Pak. Masya Allah, barakallahu lak wa baraka alika wa jama'a bainak. Ketahuan ceritanya. Mungkin doa harapan. Mungkin suruh nikah lagi atau gimana gitu ya. Ya. Ini yang kedua. Keistimewaan yang disiapkan Allah bagi orang yang mau beristighfar. Melazimi istighfar. Setiap kesulitan. Setiap permasalahan. Begitu juga ngurus masalah apa. Surat menyurat. Admin. Kok sulit gak selesai-selesai. Sudah. Ambil waktu yang tepat. Posisikan tenangkan diri. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sudah banyak menggandengkan Allah. Selalu menghubungi Allah. Dan tidak pernah ada kekecewaan orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Kenapa demikian? Nek sampean sambat nang menungso. Biasanya menungsane melok sambat. Ya Allah mbak, aku kepingin sharing. Suamiku mbak, begini-begini. Apa katanya? Suami sampean sik mending. Suamiku lebih mengerikan lagi. Yang ketiga, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang bertobat? Wa razaqahu min haitsu la yaktasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Pak yang menakjubkan. Apa itu? Keajaiban dari Allah. Nyata ini makanya gak usah dilogikakan. Gak usah diakal-akali. Sudah lakukan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Kita akan temukan keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Yakin dengan apa yang dikatakan Nabi. sungguh kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang sangat luas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, ini diantara apa? Keutamaan-keutamaan, faedah-faedah yang didapat. Berikutnya yang keberapa? Hah? Yang keempat apa? Diberi kekuatan oleh Allah di atas kekuatan yang sudah kita miliki. Allah memberikan fadilah, Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan yang sudah dia miliki. Surat 11 ayat 52. Surat 11 ayat 52. Ya, silakan langsung terjemahnya. Surat 11 ayat 52. Yang sudah ketemu? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepada-Nya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dari orang yang berdosa. Nah, ini termasuk menghadapi fitnah-fitnah zaman akhirnya tadi, Pak. Kita enggak usah banyak diskusi, enggak usah banyak ngomong, enggak usah banyak komentar, sudah perbanyak istighfar kepada Allah. Karena fitnah-fitnah yang hari ini diarahkan kepada kita bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jelas ya? Jadi enggak usah banyak komentar, yang kita komentar sendiri pun enggak punya kapasitas untuk komentar. Iya apa tidak? Kan kita dengarkan kok statement-statement yang menyakitkan di telinga kita. Ya, kita mendengar berita-berita yang tidak mengenakkan tentang dakwah sunnah ini. Istilah-istilah yang enggak baik ditujukan kepada kita, julukan-julukan yang buruk ditujukan kepada kita. Kita enggak usah kaget, kita enggak usah panik menghadapi fitnah-fitnah seperti ini. Jelas? Dan kita enggak usah banyak komen. Enggak usah banyak komen. Yang kita perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan. Allah memberikan pertolongan di atas pertolongan yang sudah ada. Yang terakhir, Allah siapkan surga bagi para pelaku-pelaku dosa, bagi para pelaku-pelaku maksiat yang datang kepada Allah dengan bertobat kepada Allah. Allah siapkan surga. Allah hadiahkan surga. Allah beri penghargaan al-jannah. Surat 66 ayat 8. Surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Silakan. InsyaAllah. Ini diantara apa penghargaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau bertobat. Maka kita perbaiki diri kita. Terus kita telusuri jalan pertobatan. Kita hiasi lisan kita. Kita biasakan diri kita. Kita basahi lisan-lisan kita dengan memperbanyak apa? Istighfar agar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan hidup yang kita terima, semoga diberikan jalan keluar dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk kajian kita pagi dan siang ini, dan ini bab pertama tentang karakter yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan amal kita, dengan sifat kita yang selalu bertobat, dan mudah untuk minta maaf, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, menjadikan kemudahan-kemudahan hidup kita, menjadikan kemuliaan kedudukan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.